بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستجمار وتران bab tentang bahwa beristijmar itu harus witir. Wa aqallul witri kam? Nah. Aqallul witr. Hah? Kam? Aqall witr. Kam wahid, nah, ganjil yang paling sedikit berapa? Satu. Nah, namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penjelasannya. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi min asbatin nas fi riwayati Malik. Hada Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik wa kunyatuhu Aba Qais Malik Abu Abdillah. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Wa kunyatu Asy-Syafi'i rahimahullah dari Aba Alif Al-Imam Syafi'i kunyatuhu Abu Abdillah. Nah, wal-Imam Ahmad Ihsan Abu Abdillah. Nah, Al-A'immah Salata A'immatul Madzahib As-Salata kullu wahid minhum, masing-masing dari mereka memiliki kunyah Abu Abdillah. Nah, banyak dari para imam juga yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Berarti anak-anak mereka itu banyak namanya Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Jadi cari nama buat anak itu sebisa mungkin dicari yang paling mencocoki sunnah. Jangan sekedar mau cari nama yang belum ada atau cari nama yang aneh-aneh misalnya. Kan jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ahabul asma ilallah, nama yang paling cinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nah, kasih nama Abdullah Abdurrahman seperti itu, mudah, nama ini mudah ya. Nah, nanti kembaran semua, enggak, kan bapaknya beda-beda. Nah, hada Abdullah Ayyub, hada Abdullah Musa, hada Abdullah Zaid, hadza Abdullah Muhammad masalan. Yaitu Abdullah bin Ayyub, Abdullah bin Musa, Abdullah. Kan seperti itu. Ya. Para sahabat banyak yang menamakan di atau namanya dengan Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr dan yang lain-lainnya. Abu Bakar namanya? Hah? Abu Bakar, siapa namanya? Hah? Abdullah. Abu Bakar Siddiq, ismuhu Abdullah. Abdullah ibn Abi Kuhafa, wa Abu Kuhafa Asman. Hada Abdullah bin Yusuf sekarang. Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. kunyatuhum Abu Abdullah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ahabbul asma ilallah. Nama yang paling dicintai. Seperti itu. Jadi labas, memang tidak ada salahnya juga memberi nama-nama yang tidak ada mukhalafah syar'inya. Namun coba kita itu dalam setiap melangkah berusaha mencari yang paling afdol. Nah, kan seperti dalam segala hal, coba cari yang paling seperti itu. Qala an Abi Zinad wa Abu Zinad hadza thiqatun sabtun faqihun tilmidhu fuqaha as-sab'ah. Abu Zinad ini seorang tabi'in, min sigari tabi'in. Nah, bahwa min afdalin nas fi zamanihi rahimahullahu ta'ala. Ismuhu Abdullah, Abdullah bin Dakwan, Abu Zinad. Muridnya fuqaha as-sabah. Di Madinah dahulu terkenal dengan para tabi'in, fuqaha, al-fuqaha as-sab'ah. Di antaranya Sa'id bin Sayyib, Sulaiman bin Yasar, Qasim bin Abi Bakar, dan yang lain-lainnya. Nah, ini murid-muridnya bi Abu Zinad. Qala anil A'raj, Abdurrahman bin Hurmus. Lihat coba. Nah, Abdullah, Abu Abdillah, Abdurrahman, Abdullah. Barakallahu fikum ya ikhwan, ahabbul asma ila Allah Abdullah, Abdullah wa Abdurrahman. Seperti itu. At-tasmiyah yang seperti ini, di situ ada makna, apalagi ketika di situ ada makna ta'bid, penghambaan kepada Allah. Di situ ada makna ta'abbud. Nah, karena di situ berarti ketika kita beriman dengan hadis, kita mengetahui hadis ini, kemudian kita beriman dan mengamalkannya, kan disebutkan nama yang paling dicintai oleh Allah. Berarti di situ ada mahabbatullah. Kita berusaha mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah berarti. Yang kita memberi nama ini itu ada makna ibadah. Nah, banyak para salaf sejak zaman sahabat sampai sekarang. Nah, ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari mathalan. Nah, Wal-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-Imam Al-Bukhari asahul asanid kulliha Malik an Nafi an Ibni Umar wa asahul asanid au asahu asanid Abi Hurairah hadha Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini kalau sudah disebutkan Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, ini termasuk sanad yang paling sahih. Sudah enggak usah tahu dibahas panjang lebar, sahih seperti itu. Nah. Ala anna rasul au an Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyansur. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah letakkan, jadikan di hidungnya air, maksudnya yaitu istinsyak, menghirup air di hidung. Tsumma liyansur, kemudian lakukan istinsar. Ya, liyansur sama dengan liyastansir. artinya mengeluarkan air dari hidung tersebut, dan sudah lewat pembahasannya. Qala wa man istajmara falyutir. Nah, ini syahidnya di sini. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, maka taqaddama ma'na la farqa bainal istijmar wal istinja. Tidak ada bedanya antara istijmar dengan istinja. Maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Namun bilangan ganjil ini tentunya tidak secara mutlak, karena di situ ada hadis dan telah lewat bersama kita. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah, fa'amarani an atiya bihi aw an atiya bi thalathati ahjar. Ya, dan lewat dalam bab-bab sebelumnya. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan ketika beliau alaihi salatu wasalam ingin buang air untuk mendatangkan 3 buah batu. 2 buah batu dan 1 arroz, ya kan? Nah, akhirnya dibuang yang arroz tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan la yastanji ahadukum bi aqalla min thalathati ahjar. Jangan salah seorang di antara kalian istinja, istijmar dengan batu kurang dari 3. Nah, sehingga istijmar itu dilarang untuk dilakukan kurang dari 3 batu. Falyutir di sini 3, 5, 7. Bagaimana kalau 4, 6, 8? Disebut oleh para ulama, kalau di atas 3 dalam hitungan genap maka tidak mengapa. Namun yang afdal tetap dalam hitungan ganjil, karena di sini diperintahkan falyutir. Nah, hendaklah dia berwitir. Berarti aqallul wajib salasah. Lebih dari itu ya terserah. Nah. Qala wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya dahulu sebelum memasukkannya ke air wudu. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya ketika tidur. Di sini ada beberapa masail. Yang pertama, apakah an-naum di sini mencakup naumun nahar ataukah hanya terbatas pada naum al-lail? Apakah tidur di sini umum, yaitu tidur siang juga? Kalau tidur malam kan jelas, memang namanya waktu malam untuk tidur. Waja'alna lailakum libasa. Kami menjadikan malamnya hari kalian sebagai libas penutup. Memang waktu tidur. Seperti itu. Namun, apakah masuk ke dalam keumuman tidur di sini yang kita diperintahkan untuk mencuci tangan kita sebelum memasukkan ke bejana, apakah tidur malam saja atau tidur siang? Zahir hadis, ya, di sini hanya membatasi hanya pada tidur malam. Karena selain itu disebutkan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Bata yabitu baitutah wa mabit, itu istirahat di malam hari. Ya, istirahat tidur atau istirahat di malam hari. Sehingga dalil hadis ini hanya berlaku pada tidur malam. Namun jumhur ulama mengatakan berlaku juga di siang hari. Mengapa? Ilahnya sama aja. Di sini kan ilahnya apa? Kenapa disuruh disuruh untuk mencuci dahulu sebelum memasukkan tangannya? karena enggak tahu di mana bermalam tangannya. Baik, enggak tahu. Posisi ketika tidur ini tangan mau kemana saja, ada di mana saja, tidak tahu. Ya kan? Ketika tidur siang, sama. Nah, seperti itu. Ya. Maka yang rajih, wallahu alam bisawab, ini pun berlaku pada tidur siang. Nah. Walaupun untuk tidur malam lebih ditekankan. Kemudian yang berikutnya, di sini disebutkan falyaghsil yadahu wal yad, itu apabila diitlakan tangan, apabila diitlakan, itu yang dimaksud adalah apa? Al-kaf, pergelangan tangan. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Ya kan? Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Tidak boleh memotong tangan lebih dari kaf. Nah, sehingga yang dimaksud di sini yang dimaksud di sini tangan adalah apa? Kaf, apa ini? Telapak tangan. Nah, ketika lebih dari telapak tangan biasanya dijelaskan dalam ayat wudu, ya kan seperti itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dijelaskan. Nah, sampai pergelangan tangan. Kemudian qabla an yudkhilaha fi wudhuihi, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Baik. Sekarang kalau memasukkan tangannya pakai mikrofa. Di sini kan umum masukkan entah pakai tangan langsung atau pakai alat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, falyaghsil yadahu, cuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam air untuk berwudu tersebut, dalam bejana tersebut. Sekarang kalau memasukkannya bejana, kita masukkan pakai ambil gelas misalnya. Masuk. Ini masih tetap terlarang. Artinya harus dicuci dahulu tangannya atau tidak? Nah. Maka jelaskan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, falyaghmis au qabla an yaghmis yadahu. Falyaghsil yadahu qabla an yaghmis fil ina. Nah. Aut nam. Dalam riwayat Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah disebutkan fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha. Jangan, nah ini kalau ghamas itu sudah jelas. Kata di riwayat yang di Sahih Bukhari disebutkan falyaghsil qabla an yudkhilahuma, cucilah sebelum memasukkan. Memasukkan ini bisa saja orang memahami masukkan entah dengan alat atau tidak. Namun dari riwayat Muslim dan Ibnu Khuzaimah di situ jelas sharih bahwa yang dimaksud memasukkan yaitu al-ghamas. Ghamas apa? Sudah mencelupkan. Kalau sudah mencelupkan ya sudah, tidak ada ihtimal dengan memakai alat. Nah. Baik. Yang berikutnya, hukumnya ini wajib atau tidak? Jumhur para ulama mengatakan bahwa hukumnya ini mustahab. Adapun al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa ini wajib. Namun semuanya sepakat apabila Misalnya ternyata entah karena lupa, entah sengaja, entah terburu-buru sehingga enggak sadar, akhirnya tangan tersebut masuk, ya sudah langsung ke bejana tersebut tanpa dicuci dahulu. Semua sepakat yang seperti ini lam yadur alma, tidak memudaratkan air tersebut. Ya, di tangan yang tadi belum dibasuh oleh air, ya orang bangun tidur langsung masukkan tangannya berwudu dan yang lainnya misalnya. Nah, maka tidak memudaratkan air tersebut, tetap suci biasa seperti itu. Mengapa? Hadisnya jelas. Di situ menunjukkan tidak adanya sesuatu yang yakin dalam rangka ihtiyat, dalam rangka adab. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Seperti itu aja. Karena dia enggak tahu di mana letak tangannya. Namun kan tidak menjazm letak tangan apakah ada di tempat najis atau tidak. Baik? Ya. Sehingga air yang tadi di dalam bejana tersebut yang kita yakin bahwa itu suci dan sucikan, ya, itu tidak bisa terkalahkan dengan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu. Kaidah fikhiyah al-yakin la yazulu illa bil yakin. Sesuatu yang kita yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin. Kalau dengan ragu-ragu enggak bisa. Makanya kita itu kalau ragu sudah berwudu atau belum, sholat, nah, ini sudah dua rakaat apa sudah tiga rakaat, kita kembalikan kepada yang yakin gitu loh, ya. Makanya kalau sholat dua rakaat sudah dua rakaat atau sudah tiga rakaat, yang yakin mana? Hah? Yang jumlahnya lebih sedikit, ya kan? Nah, sama. Jangan was-was ya ikhwan. Kita ini mau sholat tadi ragu, ini wudunya batal atau tidak? Coba lihat. Ragunya itu apa? Wudunya batal atau tidak? Berarti dia itu sebelum ragu punya wudu, ini yang yakin. Ya selesai. Seperti itu. Nah, beda dengan bangun tidur ragu. Ini sudah wudu apa belum? Kan gitu. Kalau tadi ini wudunya batal, kalau tidak, kalau sekarang ini sudah wudu, ya sudah bangun tidur, tadi ingatnya belum wudu. Al-yakin la yazulu illa bil yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Ini kaidah fikihiyah yang masyhur yang diambil dari sekian banyak hadis. Seperti itu. Baik. Sehingga air tersebut tidak mudaratkan. Berangkat dari sini juga, ya, ini yang semakin memperkuat pendapat jumhur bahwa hukumnya mencuci sebelum masukkan itu tidak wajib. Karena ilahnya tadi itu enggak tahu di mana tangannya. Ilah ini berisi sesuatu yang bukan yakin, sesuatu yang syak. Sesuatu yang syak itu tidak bisa di situ diambil hukum istimbat kemudian itu wajib. Paham sampai sini ya? Karena illah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci itu sesuatu yang tidak jelas apa bukan sesuatu yang berdasarkan keyakinan, hanya karena kekhawatiran saja. Nah, sehingga dari sini para ulama banyak berpendapat bahwa hukumnya itu mustahab dan ini tampaknya pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Namun dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penjelasan tentang ahkam wajib, mustahab dan yang lainnya. Ini ya karena para ulama harus menjelaskan hukum. Ya, kita mau mengatakan sesuatu itu dosa, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu berat. Nah, kecuali datang dalil yang jelas bahwa sesuatu tersebut perkaranya haram, yang dengan itu kita bisa mengatakan pelakunya dosa. Karena mendosa-dosakan orang ini enggak gampang. Ya kan? Tentaruannya resikonya bisa masuk dalam neraka. Seperti itu. Sehingga para ulama menjelaskan hukum. Namun ketika kita beramal, perlu kita perhatikan. Dahulu para sahabat itu, ini dalam masalah amalan sekarang, itu tidak membedakan suatu perintah itu ini wajib atau mustahab. Ketika datang perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, walaupun mustahab, mereka berlomba-lomba melakukan dan mengamalkannya sebagaimana perintah adalah perintah yang wajib. Artinya di sini para ulama di sini hanya sekedar menjelaskan hukum. Penting memang kita harus tahu hukumnya, agar itu tadi ketika memang ternyata hukumnya tidak wajib, ya kita enggak terus kemudian bersikap keras pada orang. Ini perkara. Perkara lain ketika kita beramal, ini sudah perkara yang berbeda. Kita sebisa mungkin berusaha melakukan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan, ya sudah. Nah, yang perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, lakukan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kan seperti itu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum. Coba lihat, di sini umum. Apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Entah perkara mustahab ataupun wajib. Nah, sehingga ini tolong dibedakan, apalagi kalau sudah perkaranya walaupun bukan wajib. Walaupun bukan wajib, sekedar mustahab ketika ditinggalkan secara sengaja tidak berdosa. Namun juga bukan berarti akhirnya boleh memperolok-olok. Sudah masyhur kisah ya, orang yang berolok-olok, hadis ini. Nah, ya disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya, seseorang berolok-olok hadis ini, kemudian dia tertidur, bangun tidur, ternyata tangannya penuh, sudah masuk ke dalam kemaluannya, ke dalam apa? Duburnya. Nah, artinya kalau sudah permasalahan istihza, ini permasalahan yang lebih parah lagi. Baik. Ilahuna darsuna, hal min sa'ilin yas'al, falyatafaddal. Ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal Aba Fauzan. Amr, al-aslu fil amr. Nah, perintah. Ya, al-aslu fil amr yufidul wujub. Seperti itu. Nah. Bagaimana hukum membeli kitab dengan bahasa Arab? Artinya kita berbahasa Arab seperti itu. Iya. Bukan kitab terjemahan gitu kurang lebih ya. Membuat perpustakaan kecil-kecilan. Akan tapi belum bisa berbahasa Arab dan belum bisa menerjemahkan. Maka yang demikian ini bagus. Sebenarnya para ulama, ya tentunya beli bukan sekedar beli sebagai pajangan, dia ada niat suka dan kitab ingin bisa tahu isinya. Walaupun belum terbaca kitab itu, walaupun kitab tersebut bersandar hanya di rak-raknya, ya dengan niat yang tadi, maka orang tersebut terus mendapatkan pahalanya, walaupun dia belum bisa membaca kitab bahasa Arab tersebut. Nah, para ulama kanu ya'tanun, betul-betul memperhatikan apa permasalahan kitab, mengkoleksi, bukan sekedar ingin dipajang ya, emang untuk dibaca. Nah, sehingga bagus hukum membeli kitab dengan bahasa Arab. Artinya kitab bahasa Arab ya, kitab Arab gitu, kitab Arab gundul atau terserah, bukan kitab terjemahan gitu kira-kira maksudnya ya. Nah, maka ana menyarankan yang demikian. Dan ini juga nasihatnya para ulama. Nah, daripada dibuat beli yang lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal Abu Miftah. Tidur yang bisa membatalkan wudu. Nah, naum mustaghraq, tidur yang nyenyak sudah. Ya, tidur yang nyenyak itu bagaimana? Yang dia kalau tidur sudah enggak bisa merasakan samping kanan kiri. Enggak mendengar suara. Seperti itu sudah. Sujud tidur, imamnya bangun dia tetap sujud. Batal ini. Nah. Ya. Setelah Jumat juga tertidur karena ngantuk dan yang lainnya. Sudah komat, berdiri, dia masih duduk. Ini batal. Sudah enggak merasa sudah. Tapi tidur ada, tidur. Walaupun mungkin terkadang, maaf, sambil ngorok. Ngorok ini kan sebetulnya suara karena nafas ya artinya, kan seperti itu. Namun dia, kita kerasa ya, masih ada kadang terdengar suara, merasakan kondisi sekitar. Ya, ya seperti tidak membatalkan wudhu. Nah, kenapa dahulu para sahabat, suatu ketika pernah sholat, sampai pertengahan malam para sahabat menunggu hatta yatata' ra'suhum au na'am sampai kepalanya itu yatata' terantuk-antuk seperti itu ya. Tidur artinya sudah sampai komat mereka langsung sholat. Di situ menunjukkan bahwa tidur yang seperti ini yang masih ada ihsas merasa kondisi sekitar ini tidak membatalkan wudu. Tapi yang tidur apa lelap itu akhirnya yang membatalkan wudu. Baratlah itu. Bolehkah ana menghapus film-film Dono dan Barat di komputer tempat anda bekerja tanpa sepengetahuan atas sarana? Boleh. Izalatul mungkar itu sudah barang yang mungkar itu sudah tidak ada lahur mata lahu, tidak ada kehormatannya. Nah, boleh. Makanya kitab-kitab Ahlul Bidah dan yang lainnya atau alat-alat musik boleh dihancurkan, dibakar. Namun dengan syarat. Ya. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat lebih besar misalnya? Apa saja setelah itu tahu bahwa antum yang menghapus marah besar. Akhirnya pukul misalnya. Misal main pukul, berantem akhirnya. Ya sudah, kalau seperti ini jangan. Nah. Tapi kalau konsekuensinya di PHK, alhamdulillah. Dapat uang pesangon besar buat buka usaha. Nah. Ya, syaratnya ya apa namanya? Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apa ini? Bolehkah ana melaporkan teman-teman kerja ana ke personalia karena merokok di waktu jam kerja? Nah, secara sembunyi-sembunyi harus seperti ini memang. Kita itu jangan diam melihat kemungkaran. Kita tidak bisa merubah kemungkaran sendiri. Nasta'in biman indahu qudrah. Kan seperti itu. Kita enggak bisa merubah kemungkaran kita sendiri, kita meminta tolong kepada orang yang diharapkan bisa merubah kemungkaran tersebut. Bagus seperti ini. Ya, melaporkan teman kerja ke bagian personalia. Ini mungkin bagiannya ya. Seperti itu. Enggak ada Mas, bagus. Jangan diam melihat kemungkaran, jangan diam. Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ataful iman. Dengan hati itu iman yang paling lemah. Mengingkari dengan hati adalah keimanan yang paling lemah. Berdosakah seorang suami yang membiarkan istrinya mengendarai motor sendiri dalam rangka menuntut ilmu agama, misalnya saat suami sedang tidak ada di rumah atau masih bekerja sehingga tidak bisa mengantar? Fatwa Syekh Ubay jelas, seorang akhwat mengendarai, seorang wanita mengendarai motor ya, motor terutama. Ini kalau kasarannya ya, mau hitung-hitungan, mobil itu masih lebih aman bagi perempuan daripada motor. Ya kan? Naik mobil perempuan gak tersingkap apa? Ngecap, gak ngecap apa itu kalau bahasa. Ngecap tahu ya. Nah, itu naik mobil. Padahal naik mobil itu sudah jelas fatwanya para ulama. Wanita mengendarai mobil. Kalau ada senggolan lebih aman. Ya kan? Ya ada risikonya juga, namun ke perempuan naik mobil itu lebih aman. Itu aja sudah ada fatwanya ulama. Yang enggak mengherankan Syekh Ubay itu memfatwakan seorang perempuan naik motor jangan seperti itu. Nah, karena enggak akan mungkin naik motor hanya kecepatannya 10 km per jam. Kalau naik motor kecepatan 10 km per jam bisa seperti itu konstan enggak masalah. Artinya pelan sekali ya enggak terus enggak. Tapi kan enggak mungkin naik motor ya akhirnya 40, 50, kecepatan 40 aja sudah akhirnya akan membentuk lekuan-lekuan wanita tersebut. Nah, terus ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Lah, enggak mesti melulu ilmu agama itu kemudian boleh sudah begitu saja. Nah, akhirnya dalam rangka ilmu agama aturan syar'i dilanggar. Naik mobil bareng-bareng ke Subang, akhwat semuanya. Misalnya tanpa mahramnya, kan bukan seperti itu. Ya. Coba bekerja sama dengan suaminya. Minimalnya kalau kepepet-kepepetnya karena suaminya belum bisa, ya dengarkan lewat radio atau streaming. Seperti itu. Adapun seperti ini juga akhirnya membuka pintu fitnah seperti itu. Nah, ya. Oh itu fulana kok boleh? Oh itu anak juga boleh. Akhirnya semua yang lain lihat, oh boleh. Sudah akhirnya semua akhwat naik motor nanti. Nah. Oh, kalau sudah perempuan naik motor. Jangan ditanya. Nah. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Baik. Cukup insyaallah ya. Nah, fadal terakhir. Apakah doa setelah azan dikhususkan oleh yang mendengar azan? Bagaimana dengan seorang yang muadzin? Terus dia artinya apakah doa yang mustajab antara setelah azan itu hanya bagi yang mendengar gitu? Bagaimana dengan muadzinnya? Sama. Permasalahan bukan orangnya namun waktunya. Ma bainal adzanaini, kan gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua azan, artinya azan dan iqamat. Seperti itu. Sehingga hatta yang enggak bukan masalah pelakunya ini sekarang, tapi itu waktu mustajabnya. Sehingga yang muadzin juga berlaku, artinya ketika dia berdoa, ya itu juga waktu mustajab. Seperti itu. Nah. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika.